يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالحمد لله pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa bertemu kembali, berkumpul di majelis ini, di masjid ini, dalam rangka bertolabul ilmi. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin barakallahu fikum. Kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi, jawaban yang memuaskan bagi siapa saja yang mencari obat yang mujarab. Pada kesempatan sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan terkait dengan su'ul khatimah, perkara-perkara yang menghalangi seseorang dari akhir hayat, husnul khatimah. Nah, sebagaimana yang beliau nukilkan ucapan dari Al-Hafidh Abu Muhammad Abdul Haq Ibnu Abdul Rahman Al-Ishbili rahimahullahu ta'ala, sebuah ucapan dan perbuatan dari Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, di mana beliau suatu malam menangis hingga pagi hari. Di waktu pagi beliau ditanya, apakah engkau menangis sepanjang malam ini dikarenakan takut akan dosa-dosa? Kemudian beliau pun mengambil sebagian dari tanah dan berkata, "Adzunubu ahwanu min hadza." Dosa-dosa itu lebih ringan dari ini. Wa innama abki min khawfi su'il khatimah. Hanyalah aku menangis semalaman dikarenakan takut dari meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kata Ibnu Qayyim, wa hadza min a'zamil fiqhi, dan ini termasuk dari pemahaman yang paling agung, yang paling tinggi. Seseorang takut akan dihinakan oleh dosa-dosanya pada saat meninggal dunia, sehingga dosa-dosa tersebut menghalangi dia dari mendapatkan husnul khatimah. Berikutnya kata al-muallif rahimahullah ta'ala, وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء أنه لما احتضر ja'ala yughma 'alaih thumma yafiq. Al-Imam Ahmad telah menyebutkan dari Abu Darda, tatkala Abu Darda ini ihtadara, ini sakaratul maut, ja'ala yughma 'alaih, beliau pingsan. Thumma yafiq, kemudian beliau sadar. Wa yaqra'u, lalu membaca firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am ayat 110. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami balik kalbu-kalbu mereka, penglihatan-penglihatan mereka, sebagaimana mereka belum beriman di awal mulanya. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami biarkan mereka terhina dalam kebingungannya. Kata al-mu'allif, famin hadha khawfa salaf minal dhunub. Maka dari sinilah para ulama terdahulu, generasi terdahulu, minal dhunub, mereka takut akan dosa-dosa. Antakuna hijaban bainahum wa bainal khatimatil husna. Mereka takut dosa-dosa yang ada menjadi penghalang antara mereka dengan husnul khatimah. Kemudian beliau menyebutkan ucapan Al-Hafidh Abdul Haq Al-Ishbili, qal wa'lam anna su'al khatimah a'adana Allah ta'ala minha la takunu liman istaqama zahiruhu wa saluha batinuh. Dan ketahuilah bahwa su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek, kita memohon dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari su'ul khatimah. Su'ul khatimah tidak terjadi atas seseorang yang zahirnya lurus istiqamah dan batinnya baik soleh. Ma sumi'a bihadha wala ulima bihi walillahil hamdu. Tidak didengar yang demikian ini dan tidak diketahui orang yang kondisinya seperti ini. Walillahil hamdu, dan segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Jadi yang zahirnya istiqomah, amal perbuatan kesehariannya yang nampak bagus baik, kemudian hatinya, batinnya juga baik, soleh, ini tidak diketahui. Kata beliau, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Berarti kalau seandainya ada yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, bisa jadi zahirnya istiqomah, zahirnya baik, zahirnya takwa, akan tapi batinnya, kalbunya tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, ataupun terdapat ya penyakit-penyakit penyimpangan dan semisalnya. Kata beliau, wa innama takunu liman lahu fasadun fil asl. Su'ul khatimah hanyalah terjadi pada seseorang yang perbuatannya jelek, au israrun alal kabair, ataukah terus menerus di atas dosa-dosa besar, terus menerus di atas dosa-dosa besar. Wa iqdamun alal adzaim, terus melakukan perbuatan-perbuatan besar yang bermaksiat, bernilai maksiat. Farubbama ghalaba dzalika 'alaihi hatta yanzila bihil mautu qabla taubah. Terkadang dosa-dosa besar itu menguasai dirinya, mengalahkan dirinya, hingga datang kematian menghampirinya dalam keadaan dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Fayakhudhuhu qabla islahit tawiyah, sehingga kematian menjemputnya dalam keadaan dia belum memperbaiki lembaran hidupnya, belum memperbaiki niatnya, belum memperbaiki kalbunya. Wa yastalimu qabla al-inabah, dan dia juga belum mencabut diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, ya, sebelum dia bertaubat kembali, sebelum dia menghadap Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan itu fayal farubihi syaitan inda tilka sodamah, akhirnya syaitan dia mendapat keuntungan yang sangat besar, dzafira, mendapatkan keberuntungan yang sangat besar dari orang ini tadi, ketika orang tersebut meninggal dalam keadaan belum bertobat dari dosa-dosa besarnya. Fayakhtatifu inda tilka dahsyah wal a'yadu billah, akhirnya syaitan pun menyambarnya, menyimpangkannya, menggelincirkannya di saat kondisi dia sangat-sangat, ya, kebingungan. Wal a'yadu billah, dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari yang semacam itu. Kemudian al-mu'allif menukilkan berikutnya, qol, kata al-hafid al-ishbili rahimahullah, wa yurwa annahu kana bi misr rajulun yalzamu masjidan lil adhan was shalah. Diriwayatkan, diberitakan bahwa dahulu di Mesir ada seorang laki-laki yang senantiasa di masjid untuk azan dan sholat. Zahirnya bagus, zahirnya khair, zahirnya di atas kebaikan, di atas takwa, di masjid, senantiasa di masjid untuk azan dan sholat. Wa alaihi baha'u ta'ah, dia berada di atas ketaatan yang sangat, ya, baik, mengagumkan. Wanwarul ibadah, berada di atas ibadah-ibadah yang, ya, cemerlang. Faraqa yawman al-manarah ala adatihi lil adhan, suatu hari dia naik ke atas, ya, tempat yang tinggi, bahasa kita menara, ya, naik ke atas sebagaimana kebiasaannya, lil adhan, yakni untuk mengumandangkan adhan. Nah, naik ke atas menara, tempat yang tinggi, karena di masa itu belum ada pengeras suara, sehingga agar jamaah mendengar lantunan adhannya, ia pun naik ke atas menara. Kemudian wa kana tahtal manarah Darun Nasrani, dan tepat di bawah menara untuk azan tadi terdapat rumah seorang Nasrani. Ya, rumahnya orang Nasrani. Tayib, yang kita kenal di tempat kita Kristen. Ya, di bawah menara ada rumah milik orang Kristen. Fatolha fiha. Ketika dia sudah sampai di atas menara, dia menengok ke bawah, melihat ya ke rumah orang Kristen tadi. Faro'a ibnatan atau ibnata sahibiddar, dia pun melihat ya anak perempuan dari pemilik rumah tersebut. Nah, cam. Faftatana biha, dia pun tergoda. Naam, terkesima. Tayib, kepincut seperti itu dengan si cam tadi. Fatarokal adzan, dia tidak jadi adzan. Ya, tidak jadi adzan. Wa nazala ilaiha, turun menemui si cam tadi. Wa dakhala dar 'alaiha, masuk ke rumah ya dia. Faqalat lahu, setelah ditemui ya dia pun mengatakan kepada laki-laki ini, ma sya'nuka wa ma turid, apa keperluanmu dan apa keinginanmu. Tayyib. Qal, laki-laki yang biasa adzan tadi menyampaikan isi hatinya. Uriduki, aku titik-titik kepadamu. Disamarkan malah pada gue, diperjelas ada anak-anak, ya repotan. Nah, al-muhim faham. Faqalat, ya dia pun menjawab, limadha, loh kok tumben ya orang soleh, ya orang yang biasa azan tayyib, sholatnya rajin, kok bisa naam seneng pada dalam bahasa kita orang kafir seperti itu. Nah, qol, laki-laki itu pun menjawab, menyampaikan isi hatinya. Qad sabaiti lubbi, sungguh engkau telah menawan atau menahan ya pikiranku. Wa khadhti bima jami'i qalbi, dan engkau sungguh telah meraih dari seluruh relung kalbuku. Qalat, dia pun menjawab, la ujibuka ila raibatin abadan, aku tidak akan menjawab dan memenuhi keinginanmu menuju keraguan selama-lamanya. Ini tidak dianggap oleh wanita tersebut. Qal, laki-laki itu pun berkata, atazawwajuki, sungguh aku akan menikahimu. Qalat, wanita itu mengatakan dalam bahasa kita, ah gumbal. Ya, bukan sarung tapi gumbal. Anta muslim wa ana nasraniyah, kamu ini seorang muslim, tukang azan lagi, rajin sholat lagi. Ya, wa ana nasrani, sementara aku ya orang Nasrani. Dalam bahasa kita, dalam bahasa kamu, saya orang kafir. Ya, enggak mungkinlah, enggak percaya. Wa aba la yuzawwijuni minki. Naam. Qal, pokoknya wanita itu tidak percaya gitulah. Enggak langsung menerima keinginan dari laki-laki tersebut. Qal, laki-laki itu pun terus berupaya agar wanita tersebut yakin. Atanasor, ya sudah, kalau memang kamu tidak percaya, saya siap menjadi orang kafir. Ya, saya siap menggadaikan dan menjual keislamanku yang selama ini aku sholat, selama ini aku ibadah, wes siap demi engkau. Ya, siap menjadi orang Kristen, siap menjadi orang Nasrani. Qalat, wanita itu pun terus ya mencoba untuk memancing laki-laki tadi. In fa'alta af'al, ya sudah, kalau demikian itu, jika kamu betul-betul mau untuk keluar murtad menjadi orang kafir, dalam bahasa kita, dalam bahasa dia bukan kafir ya, menjadi embek atau penggemba, apa, menjadi domba gitu ya. Nah, menjadi domba, menjadi Nasrani, kan kata tokohnya kan para domba-domba yang lepas atau apa ini. Nah, in fa'alta af'al, kalau memang engkau mau menjadi Nasrani, menjadi orang Kristen, aku pun siap menikah denganmu. Fatanassara rajul liyatazawwajaha, betul, laki-laki itu pun ya berpindah agama, murtad menjadi Nasrani. Ya, liyatazawwajaha, tujuannya apa? Agar bisa menikahi wanita tadi. Wa qama ma'hum fid dar, dia pun satu rumah tinggal ya dengan keluarga wanita tersebut. Falamma kana fi athna'i dzalikal yaum, di tengah-tengah proses pernikahan dalam bahasa kita dengan orang Kristen tadi, ya raqa ila sathin, dia pun naik ke atas tingkat, lantai atas, enggak tahu lantai berapa. Kana fidar, yang ada di rumah tersebut. Nah, ketika sudah naik ke atas, fasaqata minhu, ternyata dia terjatuh ke bawah. Nah, kalau jatuh kan ke bawah ya, bukan ke atas. Terjatuh ke bawah. Nah, famat, akhirnya dia pun bablas, meninggal dunia. Ya, falam yalfar biha wafatahu dinuhu, dia pun belum melewati syahrul asal. Ya, kan ada anak-anak yang enggak tahu, tanya yang lain. Wafatahu dinuhu, dan dia telah mengorbankan agamanya, meninggal dalam kondisi murtad, meninggal dalam kondisi bukan sebagai seorang muslim, bukan sebagai orang yang beriman. Sehingga ma'asyiral muslimin hadits barakallahu fikum, inilah yang namanya su'ul khatimah. Ya, sebagaimana telah kita dengarkan tadi di atas, bahwa su'ul khatimah itu tidak terjadi pada seseorang yang amal ya yang nampak itu lurus baik, kemudian batinnya, kalbunya juga baik. Nah, adapun ketika seseorang terjatuh dalam su'ul khatimah, maka bisa jadi salah satunya dari amal perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi, di sini ada ya sedikit error seperti itu, yang enggak baik. Nah, tidak ikhlas ataupun yang semisalnya. Dari kisah tadi juga kita bisa mengambil pelajaran. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, di mana beliau bersabda, ittaqud dunya wattaqun nisa, hati-hati dan waspada kalian dari ya kemudahan harta benda dunia, dengan pula dari yang namanya wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, dikarenakan awal pertama cobaan, ujian yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada bani Israil adalah terkait ya, seorang wanita. Nah, jangan sampai tayyib sekian tahun lamanya berada di atas kebaikan, di atas keislaman, melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, namun akhirnya su'ul khatimah dikarenakan imannya kuntal dengan wanita, Islamnya kuntal dengan jabatan, ataukah akidahnya kuntal dengan harta benda dunia. Nah, sehingga dari situ sepantasnya bagi kita untuk senantiasa berdoa dan mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla menghidupkan kita di atas Islam, di atas bimbingan Rasul, dan mematikan kita dalam keadaan di atas Islam, di atas bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Juga sepantasnya untuk kita senantiasa berdoa dan mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah subhanahu wa ta'ala na'am mengokohkan kalbu kita di atas agama Islam ini dan mengarahkan kalbu kita di atas ketaatan, menuju ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan tidak ada jaminan bagi kita semua apakah akan terus menerus langgeng sampai meninggal dunia di atas Islam, di atas sunnah, di atas na'am ahlu sunnah wal jamaah. Yang terpenting bagi kita dan yang paling utama bagi kita adalah memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita senantiasa istiqomah, kokoh dan langgeng di atas Islam, di atas akidah yang benar, di atas ahlu sunnah wal jamaah hingga meninggal dunia. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan berikutnya, menukilkan dari ucapan Naam Al-Hafidh Al-Ishbili rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wa yurwa, dan diriwayatkan, diberitakan, anna rajulan, bahwa seseorang alaqa syakhson, pada cetakan lain tertulis asyqa, ya, atau asyqa, ya, bukan alaqa tapi asyqa, ma'syuq yakni cinta, ya, senang, gandrung. Diriwayatkan ada seseorang yang cinta senang kepada orang lain. Nah, fashtadda kalafu, sangat besar dan kuat kecintaannya. Nah, gandrungnya kepada orang tersebut. Nah, watamakkana hubbuhu min qalbi, dan kecintaannya kepada orang tersebut itu betul-betul telah menancap pada kalbunya. Hatta waqa'a alamma bihi, hingga karena saking cintanya, na'am, sampai jatuh sakit. Ya, karena saking cintanya sampai jatuh sakit. Walazimal firosh bisababi, karena sakitnya parah, akhirnya dia pun tidak bisa kemana-mana, terus-menerus di atas pembaringannya. Ya, terus-menerus di atas tempat tidurnya. Watamanna adzalika syakhsu alaihi washtadda nafaruhu anhu, dan laki-laki tersebut, wala alam yang saya fahami ini ya apa namanya itu cinta kepada sejenis, ya, laki-laki senang pada laki-laki, dan ini penyakit, perlu diobati. Nah, tayyib, perlu diobati, berbahaya. Wa tamanna dzalika syakhsu alaihi, orang ini atau laki-laki tersebut yang digandrungi oleh orang ini, tamanna, menolak ya, washtadda nafaruhu anhu au nifaruhu anhu. Nah, yang dicintai tersebut terus-menerus menghindar dan menjauh dari orang itu. Kadang-kadang tidak lazim gitu ya. Tidak wajar. Nah, masuk suka dengan sesama jenis. Ya. Falam tazal alwasaitu yamshuna bainahuma hatta wa'adahu bi ayyauda. Terus-menerus ya, ada bahasa kita comblang yang menjadi penghubung antara keduanya, hatta wa'adahu bi ayyauda, hingga akhirnya yang dicintainya, yang dicintai tersebut memberikan janji akan kembali, yakni menerima apa itu kecintaan orang tersebut. Fa akhbarahu bidzalika an-nas. Naam. Atau kalau difahami ini seorang wanita, berarti numirhu tadi kembali kepada syakhs. Karena syakhs ini kan umum, bisa lagi bisa perempuan. Naam. Fa akhbarahu bidzalika an-nas. Manusia pun memberitakan, menyampaikan ya berita tersebut kepadanya, bahwa yang dia cintai berjanji akan menerima ya keinginanmu. Fa fariha washtadda farhuhu wanjala ghammuhu. Orang tersebut senang bukan main dan betul-betul gembira, dan akhirnya ya penyakitnya pun hilang, lenyap. Wa ja'ala yantadhiruhu lil mi'ad alladhi daraba lahu. Dan dia pun mulai menunggu janji yang disampaikan kepadanya, bahwa yang dia cintai tadi ya akan datang kepadanya menerima na'am isi hatinya. Fabainama huwa kadzalika ilja'ahu sa'i bainahuma. Ketika dia dalam kondisi penantian seperti itu, tiba-tiba datang seseorang yang berjalan dengan bergegas. Ya. Faqal, mengatakan dan menyampaikan kepadanya, innahu wasala ma'i ila ba'di tariqi wa raja'a. Sesungguhnya dia telah bersamaku sampai pada ya sampai sana, jalan tertentu beliau maksud atau dia maksud. Waraja, namun dia balik lagi. Dalam bahasa kita tadi sudah saya ajak, ya sudah sampai di jalan Senopati atau apa, ternyata dia balik lagi. Ya. Nah, waraja, dia kembali. Nah, mengurungkan niatnya. Waragabtu ilaihi wa kallamtu. Dan aku telah berupaya untuk membujuk, merayunya. Ya, agar dia mau datang ke sini. Faqal innahu dzakarani wa fariha bihi. Nah, dia mengatakan sesungguhnya dia ingat kepadaku dan senang dengan aku, gembira denganku. Wala adkhulu madkhala riba, dan aku tidak akan ya masuk pada tempat yang meragukan. Wala u'arrid nafsi lima waqi' tuham, dan aku tidak akan menceburkan diriku pada tempat yang akan mendatangkan celaan. Fa'awadtuhu fa'abawan syarafa. Kata cumblangnya ini, padahal aku telah berusaha membujuk dan merayunya agar mau untuk datang kemari. Fa'abawan syarafa, namun ternyata dia tetap enggan dan berpaling ya kembali ke rumahnya. Falamma sami'al ba'isu usqita fi yadihi. Ketika orang tersebut al-ba'is, yakni yang apa ya, kasihan gitu ya. Ketika orang tersebut usqita fi yadihi mendengar berita tadi, dia pun akhirnya jatuh sakit. Ya, jatuh sakit lagi. wa'ada ila ashadda mimma kana bih, jatuh sakit dan sakitnya lebih parah dari sebelumnya. Wa badat 'alaihi 'ala'imul maut, dan nampak ya padanya tanda-tanda kematian, yakni sakaratul maut. Nah, faja'ala yaqulu fi tilkal hal, dia mengucapkan dendangan-dendangan syair, bait-bait syair dalam kondisi seperti itu. Ya salmu ya rohatal alil, wahai salam, enggak tahu ini namanya ataukah, yang jelas bukan ikan salam ya. Nah, ya salam ya rohatal alil, wahai yang menggembirakan orang yang sakit. Wa ya syifal mudna fin nahil, coba nanti dilihat sendiri ya apa artinya. Ridhoki ashha ila fuadi, sungguh ya kerelaanmu itu sangat aku harapkan, sangat aku inginkan ada pada kalbuku. Min rahmatil khaliqi al jalil, itu lebih aku cintai dibandingkan rahmat dari al-Khaliq, yakni Allah Azza wa Jalla al-Jalil yang maha tinggi. Na'udzubillah. Dia lebih cinta untuk mendapatkan ridho, kerelaan, na'am, dari yang dia cintai, melebihi, na'am, kesenangan dan ridho dia terhadap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Fakultu lahu, comblangnya pun mengatakan kepada dia, ya fulan, ittaqillah. Atau kalau bukan comblangnya ya ada orang lain gitulah ya, mengingatkan kepada orang tersebut, ya fulan ittaqillah, wahai mas titik-titik, takutlah engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Qal, laki-laki itu pun menjawab, qad kana, lagi mana lagi sudah terjadi, sudah kadung. Ya. Fakum tu'anhu, aku pun pergi berpaling dari dia. Fama jawaztu baba darihi, belum aku melewati pintu rumahnya. Hatta sami'tu sayhatal maut, tiba-tiba aku mendengar ya orang meninggal dunia, teriakan orang yang meninggal dunia, orang yang mati. Fa'iyadan billah min su'il aqibah wa syu'mil khatimah, maka kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari akhir kehidupan yang jelek dan dari akhir kehidupan yang su'ul khatimah. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, hadirin barakallahu fikum, dari kisah-kisah tadi kesimpulannya apa yang telah disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, bahwa beliau menangis sepanjang malam dikarenakan takut meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, sehingga sebentar lagi adzan, dan antara adzan dengan iqamah, yakni sebelum iqamah terdapat waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka jangan lupa perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon agar Allah Azza wa Jalla menjadikan kita istiqamah di atas al-haq, di atas iman, di atas taqwa, di atas Islam, dan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan kalbu kita di atas ketaatan, dan semoga Allah Azza wa Jalla mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.